بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور التجارة الدين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Hidayah salat jamaah leluhur yang dimuliakan Allah. Kita sebagai umat Islam senantiasa berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dicintai juga oleh umat manusia yang ada di dunia ini. Kalau Allah mencintai seorang hambanya, maka mengutus malaikat Jibril untuk memberitahu para malaikat bahwa Allah mencintainya. Kemudian para malaikat pun memberitahukan kepada umat manusia bahwa Allah mencintai hamba tersebut, maka manusia pun mencintainya. Sekarang kita melihat apa tanda-tandanya bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bahwa Allah mencintai kita atau tidak. Namun kita akan merasa tanda-tanda itu apa saja sehingga kita bisa mengoreksi diri kita bahwa kita ternyata belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 12 tanda kalau seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari surat dari ayat yang saya bacakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tanda pertama kalau kita dicintai oleh Allah, bahwa kita senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tanda pertama. Kalau kita masih mendiskusikan hadis-hadis Rasulullah, istilahnya mendiskusikan apa ikut apa tidak, pasti ada keraguan dalam diri kita. Artinya bahwa kecintaan Allah pun masih ditunda kepada kita. Jadi yang pertama, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Wahai orang-orang mukmin, ya, di situ qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku niscaya Allah mencintai kamu. Jadi tanda pertama kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, mahabbatul mu'minin wa tawadhu lahu, yaitu mencintai orang-orang mukmin dan kita bersikap rendah hati di depan orang-orang mukmin. Kalau kita memiliki rasa cinta kepada mukmin, kita mencintai dan tawadhu kepada sesama mukmin, berarti di situ ada kecintaan Allah kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dini fa sawfa yahdillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun. Jika salah seorang dari kamu murtad dari agamanya, maka Allah akan menggantikan kaum yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Artinya bahwa kalau kita mencintai Allah, mencintai mukmin, kita tawadhu dan rendah hati dengan mukmin, di situ tanda kecintaan Allah pada kita. Yang ketiga, kita lihat dulu apa saja yang dikatakan Al-Qur'an. Kalau tadi Al-Mu'minin merendah, mencintai mukmin, merendah, rendah hatinya di depan mukmin, tidak ada kesombongan, tidak ada merasa lebih atau takabur kepada orang mukmin, maka Yang berikutnya, aizza alal kafirin, merasa bahwa kita lebih mulia atas orang-orang yang kafir. Harus ada perasaan bahwa seorang mukmin itu di hadapan Allah lebih mulia daripada orang-orang yang tidak beriman. Di sana disebutkan a'azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Yaitu a'izzatin alal kafirin a'izzatin alal mu'minin. Jadi azillah alal mu'minin, merasa rendah hati kepada mukmin, tetapi sesama kafir, dengan orang kafir kita harus lebih tinggi. Ada seorang Syekh Al-Azhar, itu namanya Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud. Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud ini seorang Syekh Al-Azhar. Di sana juga ada tokoh Baba Shanuda namanya. Baba Shanuda ini tokoh Koptik, itu seorang tokoh Koptik paling tinggi di Mesir, namanya Baba Shanuda. Ketika dalam satu mobil, beliau dalam dirinya itu tidak mau merasa bahwa dia itu lebih rendah, sehingga beliau berada di depan, duduknya dia, orang itu Baba Shanuda harus di belakang. Sehingga ketika ngomong nggak nengok-nengok aja, nggak nengok sama sekali Dr. Abdul Halim Mahmud. Dalam artian, ya karena apa? Karena apa? Karena tadinya Baba Shanuda ini sombong, maka dia sombong lagi, tidak mau menengok, ngobrol pun tidak mau menengok, ngomong saja ke depan. Itu tanda a'izzatin alal kafirin. Kalau kita ada rasa ketundukan kepada orang-orang yang kafir, di situ bahwa Allah tidak mencintai kita. Itu di dalam ayat-ayat sangat banyak sekali buktinya bahwa kita hendaknya sesama muslim itu lembut. Ya. Sesama kafir lembut kalau dia lembut, tetapi ketika ada sesuatu dia sombong, maka kesombongan itu harus dipasang kalau dia sombong. Yang ke berapa tadi? Empat ya. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Orang mukmin yang dicintai oleh Allah, kalau kita dicintai Allah, kita senantiasa, kata-kata senantiasa, yujahiduna itu fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari', menurut ahli bahasa Arab, menyatakan senantiasa, continuous tense, ya. Bahasa yang terus menerus. Senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya matanya tidak pernah tidur kecuali ya istirahat dari berjuang di jalan Allah. Ketika melek matanya senantiasa ingin berjuang di jalan Allah. Ada madrasah yang rusak dia bangun. Ada orang-orang yang miskin tidak mampu untuk meneruskan pendidikannya, dia peduli. Kalau seandainya dia tidak memiliki harta, maka berusaha untuk ya mengumpulkan zakat-zakat, kemudian membela orang-orang miskin yang tidak mampu tadi untuk bisa diteruskan pendidikannya dan sebagainya. Itu ciri bahwa seorang mukmin yang dicintai oleh Allah adalah senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata berjuang, berjihad dalam Islam itu bukan sekedar perang. Perang itu jihad terakhir. Sebenarnya ada jihad ta'limi, yaitu berjuang di bidang pendidikan, berjuang di bidang ekonomi, berjuang di bidang tabligh, ya, berdakwah, berjuang di bidang sosial, dan seterusnya. Kalau kita berusaha untuk menampilkan keindahan Islam di bidang syariah, di bidang perbankan, di bidang asuransi, itu juga termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la yakhafuna lawmata la'in. Orang yang tidak takut untuk dicela ketika melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah SWT. Tidak ada rasa takut, oh, nanti saya dicela. Kalau saya rajin sholat, kalau saya rajin berjamaah, kalau saya, nanti dicela. Atau kalau seandainya kita membuat sebuah lembaga pendidikan yang bagus, yang unggulan, takut dicela oleh orang, atau dan seterusnya lah. Atau ada orang-orang yang malu kalau dia melaksanakan perintah Allah. Seorang wanita malu berjilbab, takut disebut begini-begini. Itu bagi seorang mukmin yang dicintai oleh Allah tandanya, kalau dia melaksanakan perintah Allah, tidak ada rasa takut pun untuk dicela. Ketika dicelanya itu disebabkan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, minimal al-qiyam bil fara'id, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, sebutkan rukun Islam, disebutkan yaitu membaca dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan puasa, menunaikan zakat, dan ibadah haji bagi yang mampu. Sahabat ini bilang, saya akan melaksanakan ini dan tidak akan saya tambah. Bolehkah ya? Kata Rasulullah. Silakan. Kemudian pulang. Komentarnya setelah orang bilang, kalau dia jujur, dia betul-betul melaksanakan perintahnya saja, perintah Allah yang wajib-wajib dilaksanakan, akan masuk surga. Namun, bapak-bapak, ibu sekalian, kita ketika melaksanakan perintah Allah, kita ini sering banyak kekurangan. Maka perlu ditambah-tambah tambalannya itu, minimal yang sunnah-sunnah. Maka ada 8 kesunahan bagi kita yang mencoba seharusnya kita lakukan setiap hari untuk menjadi ahli surga. Banyak hadis-hadisnya. Yang pertama jalan menuju surga, tapi tambahan dari yang wajib. Pertama, menunaikan 12 rakaat sunnah rawatib. Ini gampang. Menunaikan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Kata Rasulullah, barang siapa yang menunaikan 12 rakaat sholat sunnah tatawuan, maka Allah bangunkan dia rumah di surga, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat. Kemudian sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Harian untuk menuju ke jalan surga. 2 rakaat tahajud. Karena saat itu rahmat Allah turun dari jam 2 sampai jam 4, jam menjelang subuh. Kita lakukan itu secara rutin 2 rakaat. Kalau ya enggak usah panjang-panjang dulu lah 2 rakaat. Tapi rutin. Kemudian 2 rakaat sholat duha, jadi sudah 3. Pertama tadi apa? Yang sunnah tadi sholat rawatib 12 rakaat yang muakkadah. Kemudian sholat tahajud 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Berikutnya membaca surat Tabarok setiap hari. Jadi kata Rasulullah, di dalam Al-Quran itu ada ayat, ada surat yang isinya 30 ayat. Barang siapa membacanya, maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Jadi kata Rasulullah, maka dibaca, minimal kita hafal surat Tabarok itu untuk dibaca harian saat kita pergi, pulang, dan seterusnya. Satu hari sekali saja, tidak usah banyak-banyak. Itu 4. Yang kelima, membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari 100 kali. Jadi terukur sekali, gampang. Ini dari Rasulullah selususnya. Kemudian membaca salawat 100 kali. Baca salawat Allahumma salli ala Muhammad. Cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di luar salat boleh pakai Sayyidina 100 kali. Baca berikutnya membaca istighfar 100 kali minimal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, ini paling gampang. Sehingga bisa setelah sholat itu dibaca berapa, ya 100 kali satu hari. Kemudian yang terakhir membaca subhanallah wa hamdih subhanallah hamdih 100 kali. Gampang sekali, wirid yang mudah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa melakukan itu, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa baca subhanallah wa hamdih subhanallah hamdih 100 kali, Allah tanamkan pohon kurma di dalam surga. Nah, kalau ditanamkan pohon kurmanya sudah ada dalam surga, mustahil orangnya enggak masuk surga. Itu 8. Jadi al-qiyam bil fardhi 6. Yang ke-6. Melaksanakan yang fardu-fardu. Yang ke-7, al-qiyam bin nawafil tadi, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Tandanya bahwa kita dicintai oleh Allah, sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah itu kita lakukan. Hobi, setiap setelah sholat, kalau enggak sunnah merasa enggak enak. Yang sunnah-sunnah, termasuk sedekah sunnah. Ada yang wajib yaitu zakat, kifarat juga ada yang wajib, nazar juga begitu, kafarat dari nazar itu wajib. Tetapi yang sunnah-sunnah, sedekah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, seorang muslim kalau dia melakukan yang sunnah-sunnah, bahwa dia sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 yaitu al-hubbu fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Pasti akan mendapatkan kecintaanku, yaitu orang-orang al-muthabina, yaitu manusia-manusia yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul untuk ngaji karena cinta kepada Allah. Kita menghargai seseorang, menghargai tetangga karena cinta kepada Allah. Segala macamnya karena cinta kepada Allah. Oleh sebab itu, selama kita mencintai saudara kita karena Allah, bukan cinta karena hartanya, bukan cinta karena kedudukannya, bukan cinta karena jabatannya, bukan. Karena lillah, beliau seorang muslim yang baik, dia seorang muslim yang taat, maka kita cintai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baru 8. Yang ke-9. Ini 12 tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Yang ke-9, at-tawassul fillah. Artinya membangun hubungan, membangun jaringan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis yang tadi, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, bahwa pasti akan mendapatkan kecintaanku, kata Allah, bagi orang-orang yang mencintai karena Allah. Yang kedua, bagi orang-orang yang melakukan silaturahim, membuat sebuah jaringan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hubungan antar manusia yang dicintai oleh Allah, hubungannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan pribadi. Bukan karena pengen utang atau pengen diberikan beasiswa dan lain seterusnya supaya diberi kedudukan yang bagus. Hubungannya itu karena lillahi ta'ala. Yang ke-10, tanda bahwa kita dicintai oleh Allah, at-tanasuh fillah, yaitu saling menasehati karena Allah. Orang yang cuek kepada orang lain tidak sholat, diam saja, orang lain tidak berjamaah, diam saja. Kalau kita ada kepedulian untuk mengajak orang lain, menasihati orang lain dengan hikmah, dengan bijak, dengan lembut, dengan keindahan, itu tandanya kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih hadis tadi, Tentunya hadis lain, ma'arhaqat mahabbati lil mutawassilina fiyya, yaitu pasti kecintaanku akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menghubungkan silaturahim karena aku, kata Allah. Maka berikutnya adalah lil mutazalil mutanasihina fiyya, wa haqqat marhabbati lil mutanasihina fiyya, artinya pasti akan mendapatkan kecintaanku orang-orang yang senantiasa menasehati orang lain, saling menasehati sesama muslim karena Allah, bukan karena lain-lain. Subhanallah, mudah-mudahan kita ini senantiasa peduli untuk melakukan at-tanasuh. 11, masih terus dalam hadis tadi, kata Rasulullah SAW, wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, dan pasti akan mendapatkan kasih sayangku bagi orang-orang yang senantiasa berziarah. Kalau tadi beda silaturahim, ini berziarah, datang ke rumah di saat-saat manusia sangat sibuk dengan pekerjaannya, disibukkan dengan materi. Di saat-saat itulah orang yang berziarah ke saudaranya, ke kawannya, kepada relasinya, dan seterusnya, karena Allah, bukan datang ziarah untuk narik hutang, bukan, karena Allah. Kalau ada itu, kita sedang demikian, kita melakukan tazawur, saling menziarahi karena Allah, maka Allah sedang mencintai kita. Yang ke-12 adalah al-mutabadilina fiyya. Hakikat mahabbati lil mutabadilina fiyya, artinya berhak untuk mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang senantiasa berkorban untuk orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Ada seseorang yang memberikan pertolongan, tetapi tujuannya supaya disebut dia sebagai para dermawan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu 12 hal yang perlu kita ketahui sebagai tanda apakah kita sedang mencintai Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang pertama tadi, yaitu apakah kita mengikuti petunjuk Rasulullah atau tidak. Yang kedua, apakah kita mencintai mukmin atau tidak. Yang ketiga, apakah kita merasa bahwa kita ini tidak tunduk pada orang kafir atau tidak. Yang keempatnya, apakah kita senantiasa berjuang di jalan Allah atau tidak. Senantiasa kita ini ketika melaksanakan perintah Allah, apakah takut dicaci orang atau tidak. Kemudian, apakah kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah yang Allah, perintah-perintah Allah yang wajib, faraidnya apakah kita laksanakan atau tidak? Apakah kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak? Mencintai Allah, mencintai karena Allah, bersilaturahim karena Allah, saling menasihati karena Allah, saling menziarahi karena Allah, dan yang terakhir, saling memberi dan berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. 12 hal yang mudah-mudahan kita miliki sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja, barangkali ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bersifat komentar. Tadi berbesar mengatakan bahwa orang mukmin yang dicintai Allah, dari pendidikan mukmin saja, apakah itu tidak sudah terbawa sikap itu? Itu pertama. Yang kedua, mengenai salat ini, salat kalau salat wajib kan harus di awal waktu. Bagaimana dengan salat sunat yang panjang waktunya seperti salat tahajud, tidak terlalu di awal, mungkin juga sering di akhir waktu, apakah itu tidak masalah, misalnya salat tahajud hampir menjelang subuh, kemudian salat dua hampir mungkin ya sudah dekat-dekat zuhur atau sebelum zuhur masuk, apakah itu nilainya kurang atau masih tidak masalah karena sunnah? Itu sementara Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang mukmin apakah sudah enggak cukup, sudah sebut mukmin saja itu enggak cukup untuk dicintai oleh Allah. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Mukmin saja, sekedar mukmin, iman itu, orang mukmin itu bertingkat-tingkat. Kalau kufur saja bertingkat-tingkat, sebenarnya mukmin itu bertingkat-tingkat. Nah, ada mukmin. Jadi seseorang kalau sudah syahadat itu mukmin. Iman kepada Allah, iman kepada. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan yang wajib-wajib, mukmin juga masih kalau dia tidak mengingkari kewajiban itu. Kalau dia mengingkari kewajiban baru disebut murtad. Tetapi ketika dia mukmin kemudian tidak melaksanakan kewajiban, masih ada imannya, namun tidak memiliki keimanan sempurna. Nah, ciri-ciri tadi yang berada dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang mukmin, aminu billah, masih suruh iman lagi. Sebab mukminnya ini ada yang mukmin baru iman dalam artian tasdiqun bil qalbi, sedangkan amalun bil arkannya belum. Baru percaya dengan hati, mungkin baru ikrar dengan lisan, tetapi pembuktian dengan amal tidak dilakukan, sehingga masih mukmin. Dan ketika sudah baca syahadat itu tidak boleh dianggap kafir. Jadi ciri-ciri tadi adalah merupakan untuk mencapai iman yang sempurna. Kalau ada seorang mukmin, tapi dia masih disebut mukmin, masih disebut mukmin, seandainya dia bertengkar. Sampai berperang masih diberi mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok mukmin mereka berperang masih disebut mukmin. Jadi mukmin itu memang bertingkat. Maka ada perintah ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasul. Wahai orang-orang mukmin, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kemudian kaitannya dengan yang kedua, kita sholat fardu. Sholat fardu itu kan disunahkan awal waktu. Sebaik-baik amalan adalah sholat fardu di awal waktu. As-sholat di awal waktiha. Yang dimaksud dengan di awal waktiha itu ketika kita mendengarkan adzan, ya, kemudian kita langsung pergi wudu. Kemudian kita pergi ke masjid, kemudian sholat di situ di masjid. Itu di awal waktu, bukan langsung azan langsung sholat, bukan. Azan, wudhu, ya, apalagi kalau wudhunya sebelum azan bagus sekali, sudah di masjid sebelumnya itu indah sekali. Tapi di awal waktu itu adalah ketika kita dengar azan langsung berangkat untuk bersuci terus pergi berjamaah, itu masih di awal waktu sebaik-baik sholat. Nah, seandainya ada sholat-sholat sunnah, bagaimana di akhir waktu? Sebenarnya sholat fardu pun di akhir waktu selama tidak belum habis masih boleh. Waktu dibagi tiga, waktu fadal, afdholiyah. Waktu sholat itu ada waktu afdholiyah, yaitu di awal waktu. Nah, kemudian waktu yang disebut dengan waktu ikhtiar ini dari ini sampai dari setelah masuk sampai akhir waktu, kalau seandainya zuhur itu sampai jam 3 itu masih ada. Tapi kalau sudah lewat dari itu waktu tahrim, ya sudah lewat. Untuk sholat-sholat sunnah tahajud diakhirkan. Memang bagusnya tahajud itu sepertiga terakhir. Ya. Jadi setelah sholat isya sampai subuh itu waktunya sholat tahajud. Disunahkan memang setelah tidur. Kalau tidak setelah tidur pun tidak mengapa. Seandainya capek datang dari kerja jam 10 atau jam 11 malam, kemudian sholat isya, umpamanya kalau belum sholat isya, kemudian langsung sholat tahajud sebelum tidur, tidak mengapa. Asal sudah sholat isya. Jangan sampai tahajud dulu baru sholat isya. Tapi kalau ibu akhirkan jam 2 sampai jam 4:30, 11:10, itu yang bagus. Maka kalau diakhirkan kira-kira sebelum sholat subuh, sholat tahajud dulu masih boleh. Atau sholat duha, itu kan setelah matahari tinggi satu tombak istilahnya, itu sudah boleh sholat duha. Tapi seandainya bagaimana saya sholat duha jam 11 atau 11:30, sebelum itu masih dibolehkan. Dua rakaat jangan ditinggalkan. Makanya sholat yang bagus kalau kita berangkat dari rumah ke kantor pagi-pagi, ya kalau setelah sholat subuh berangkat sampai di sini masih pagi, ya sholat duha di kantor sinilah, itu bagus kan. Yang terakhir coba tadi, oh ini saja sudah selesai berarti. Ada lagi barangkali. Kalau tidak ada, kita doa bersama mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على محمد الشفيع والدكتور محمد وسلم وارضي الله عنه وصحبه الرسول الاجمعين رب العالمين حمدا يافينا عمه وكافي مزيدا يا رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق ودوة قبل الموت ورحمة عن الموت ومغفرة بعد الموت اللهم عظيم علينا في سكرة الموت ونجة النار والعافية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.